Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd, fa inna asqal hadis kitabullah wa kharal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharal umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Barakallahu fikum ikhwan ahwat azakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Pada malam hari ini, Allah Azza wa Jalla memberikan kita kemudahan untuk kita melanjutkan kajian rutin kita dari kitab Syarah Manthuma Al-Baiquniyah. Dan di sini alhamdulillah bagian kaum muslimin sudah merayakan Idul Adha, dan semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan Idul Adha pada tahun ini itu bisa berbarokah buat kita, dan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kita kemudahan pada tahun-tahun depan itu bisa kita mengadakan kajian-kajian yang lebih intensif, baik tentang haji, tentang kurban, dan yang lainnya. InsyaAllah binillah. Di sini kita membahas Syarah Al-Manthumah Baiquniyah, pertemuan yang ke-57, halaman 115, tentang hadis muttafiq ya, atau hadis muftarik ya. Ini muttafiq ya dan muftarik. Sebelumnya kita sudah membahas tentang hadis apa sebelumnya, Mas? Mudabbaj. Mudabbaj artinya apa? Hadis yang diriwayatkan oleh diriwayatkan oleh rawi yang sezaman. Ya, kayak misalnya siapa? Abu Hurairah radhiyallahu an itu ya meriwayatkan hadis dari Aisyah. Dan di situ kalau misalnya antum lihat para ulama ahlul hadis menyebutkan tentang hal tersebut sebagai bagian dari apa, Mas? Sebagai bagian dari kemudahan agar kaum muslimin itu bisa mengetahui mana hadisnya ini dengan tingkatan-tingkatan dan pemahaman yang bisa dipahami oleh kaum muslimin secara umum. Maka para ulama itu menjadikan mudah apa yang sudah ada dalam penjelasan-penjelasan. Nah, salah satunya di Mantumah Ibnu Kunyah ini dijelaskan tentang kemudahan-kemudahan tersebut diambil secara mustalahnya. Namun ini ditulis dengan bait-bait syair yang memudahkan untuk kaum muslimin bisa mengetahui secara ringkas istilah-istilah yang dipakai oleh para ulama. Istilah-istilah yang dipakai oleh para ulama. Nah, oleh karena itu, sekarang kalau misalnya dilihat dari sisi mudabbaj. Sebelum mudabbaj kita telah belajar apa lagi, Mas? Ya. Apa? Ya. Mudraj. Hadis mudraj itu apa? Hadis mudraj. Ayo. Hadis yang di situ didapatkan tambahan dari perawi tapi bukan merupakan perkataan dari Nabi SAW, menjadi satu atau terpisah tanpa ada penjelasan dari perawinya. Oleh karena itu, contohnya hadis mudraj apa, Mas? Isbagul wudu. Nah, tentang keharusan untuk memperbagus wudu. Kalau hadis mudabbaj kemarin apa, Mas, contohnya? Ya. Ya. Apa? Tentang apa? Hah? Innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat. Aywa. Innallaha la yanduru. Atau di sini innallaha la yaqbalu. Kayak di situ kaitannya, kalau misalnya kita fahami tentang contoh-contoh hadis tersebut, kita dapati bahwasanya di sini, nah, kita lihat dulu. Nah. Sebelumnya ya, contohnya adalah hadis. Nah, hadis mudabbaj. Mudabbaj itu artinya apa, Mas? Diperindah atau dihiasi. Nah, ini ada akron, ada mudabbaj. Kalau akron ini seiringan tapi hanya satu saja. Kalau mudabbaj dua sisi, A dan B, set A, set B. Ini tentang contohnya. Nah, sayangnya di situ kemarin tidak dijelaskan tentang contoh hanya innamal a'malu binniyat. Ya. Dan ini rawa anni hadis la yaqballahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Nah. Nah. Kita sekarang lanjutkan, sekarang masuk pada qala mu'alif rahimahullah. Mu'alif rahimahullah mengatakan muttafaqun lafdhan wa khattan muttafiq wa didduhu fi ma dzakarna al muftaq muftariq. Muttafiq dan muftariq. Nah, di situ jadi hadis muttafiq dan muftariq ini menjelaskan secara gamblang tentang yang disepakati dan tidak disepakati maksudnya. Ya. Jadi muttafiqun lafdhon, yang disepakati secara lafaz, wa khatton dan khat tulisan. Muttafiq namanya hadis muttafiq. Wa didduhu, didduhu di sini artinya apa? Lawannya. Fima dzakarna, dengan apa yang kami sebutkan, al muftariq namanya hadis muftariq. Nah, hanya di sini hadis yang lafadz dan khot tulisan perawinya sama disebut hadis muttafiq, dan kebalikannya adalah disebut hadis muftariq. Nah, hadani huma al-qismus samin wal-ishrun min aqsamil hadith al-madkurati fi hadha an-nadmi wa huwa al-muttafiq wal-muftariq. Ini di 112. Nah, sebentar. Jadi ini tentang muftariq dan muttafiq. Ada. Nah, muttafiq dan muftariq. Nah, ya. Jadi, hadani huma al-qismu tsamin wal 'ishrun. Ini adalah bagian yang almas hadani. Hadani, dua ini, huma al-qismus tsamin wal 'ishrun, yang ke-28. Min aqsamil hadis, dari pembagian hadis, al-madkurati fi hadha nadmi, dalam syair ini, wa huwa al-muttafiq wal muftariq. Bisa mas. Jadi ana ulangi di sini. Nah. Jadi qala mu'allif rahimahullah muttafiqun lafdhan wa khattan muttafiq. Wa didduhu fi ma dzakarna al-muftariq. Jadi muttafiqun lafdhan, yang disepakati secara lafadznya. Wa khattan, dan tulisannya, itu sebutan hadis muttafiq. Wa didduhu, dan dituhu artinya lawannya, fima dakarna, dengan apa yang kami sebutkan, al-muftariq, maka lawannya itu sebut al-muftariq. Nah, hadani humal kismu tsamin wal-ishrun min aqsamil hadithil madkurati fi hadan nadmi wawal muttafiq wal-muftariq. Jadi di sini keduanya ini adalah macam yang ke-28 dari pembagian hadis yang telah disebutkan dalam nazam ini. Jadi dalam kumpulan nazam Al-Baiquniyah. Wahwa muttafiq, hadis al-muttafiq dan muftariq. Wahuma fil haqiqati qismun wahidun. Secara hakikatnya dia adalah qismun wahidun, satu macam saja. Termasuk satu macam. Khilafan lima yadharu min kalamil muallif rahimahullah. Ini berkebalikan atau berbeda dengan apa yang telah disebutkan dari perkataan muallif rahimahullah. Haitsu ja'alahuma ismaini. Ismaini. Di mana beliau itu menjadikannya seolah-olah menjadi dua macam. Wa hadzal qismu Wa hadzal qismu ya'talaqu birruwati. Macam ini berkaitan dengan para perawi hadis. Wa huwa ma idza wajadna ismaini muttafaqaini lafdan wa khattan. Dia macam ini, macam hadis ini adalah apa yang apabila kita dapatkan, kita dapatkan ismaini, dua isim, dua nama, muttafiqaini, yang berkesesuaian, dua-duanya disepakati, muttafiqaini, lafdhon, secara lafad, wa khatton, secara khat, secara tulisan, lakinnahuma, namun keduanya, muftariqani, namun keduanya berbeda datan secara zatnya. Ay annal isma wahidun, isimnya satu. Wal musamma isnani fa aktsar, namun yang dinamakan itu bisa dua atau lebih. Nah, piye iki maksudnya? Nah, di sini ini misalnya, ya, ana jelaskan secara umum dulu. Muttafiq itu artinya disetujui. Muttafiq artinya disetujui. Bersatunya pendapat, bersepakat. Sedangkan muftariq artinya apa? Berbeda, terpecah, berseberangan. Tidak sama. Jadi hadis muttafiq dan muftariq itu hadis yang mendapat perawi yang namanya, ayahnya atau nasabnya sama dengan perawi lainnya, baik secara lafad, ucapan maupun khot, tulisan, tetapi beda orangnya. Tetapi beda orangnya. Misalnya, misalnya apa? Misalnya Ahmad bin Ja'far misalnya. Bin Hamdan. Dalam satu zaman ada lima orang. Ada lima orang. Ya. Ada lima orang dengan nama itu. Maka dengan kesamaan nama aja, Ja'far bin Hamdan saja, ini ada lima. Maka itu kesepakatan muttafiq. Tapi secara dat namanya satu. Ja'far bin Hamdan. Apa maksudnya? Nah, tetapi muftariq dari sisi beda orangnya. Paham? Namanya satu, Ja'far bin Hamdan. Tapi ternyata orangnya ada lima. Sama dengan ini Rizal. Di Magelang ada berapa orang misalnya coba? Ya, ini Rizal KW, yang sana Ustaz Rizal. Beda. Ya kan? Hah? Sama. Ada Mas Yuda, ada Mbak Yuda. Anak punya di Abu Dhabi ada Mbak Yuda. Budenya anak-anak di Abu Dhabi. Di sini kita punya Mas Yuda. Dua-duanya Yuda. Tapi satunya Mbak, satunya Mas. Ah iya. Paham enggak maksudnya di sini? Ini contoh untuk takribut dihen antum. Ya. Ini contoh. Ya. Maka di sini ada muttafiq tapi muftarik di situ. Paham enggak di sini? Nah. Jadi ada muttafiq, ada muftarik. Nah. Sehingga yang di sini dijelaskan tentang keinginan Imam Al-Baiquni dalam menyebutkan syair ini adalah ketika menyebutkan ini sebagai satu ya. Wa hadzal ilmu nahtaju ila ilaihi li alla yaqa'u ishtibah. Ya. Jadi di sini ya. Kalau tadi sudah ana jelasin belum? Terjemahin. Belum, sudah. Sudah. Nah. Nah. Jadi wa hadzal ilmu, ilmu ini nahtaju ilaihi. Kita itu butuh kepadanya. Pada untuk apa, Mas? Membedakannya. Misalnya kayak di Magelang ini namanya Pak Giarto misalnya. Sugih Arto, itu kah tenang. Nih, itu Pak Sugiharto. Ada Anggoro Sugiharto, ada Mas Sugiharto, ada siapa? Harto, Sugiharto. Ya. Pak Ki. Ini Sugiharto itu nama idaman. Karena orang tuanya pengennya sugih semuanya. Ya. Tapi di sini orangnya beda. Sepertinya nampak sama nyata beda gitu. Kayak dulu TTS itu. Ya. Ya kan kalau habis TTS ngisi itu beda gambarnya, hampir sama tapi ternyata ada bedanya. Nampak sama nyatanya beda. Nah. Sama di sini. Ini butuh kepada li'alla yaqa' al-istibah. Karena agar kita itu li'alla yaqa' al-istibah. Agar kita itu tidak terjatuh kepada sesuatu yang sama. Sesuatu yang istibah, sesuatu yang sama di sini. Nah. Pemasalan contohnya kalimatu Abbasin. Kalimatu Abbasin. Contohnya apa, Mas? Ya, kata Abbas. Itu adalah ismun li rajulin maqbulir riwayati. Jadi contohnya apa? Abbas, kalimatu Abbasin. Ismun li rajulin maqbulur riwayati. Satu kata namanya Abbas. Itu adalah ismun li rajulin. Sebuah nama untuk laki-laki. Makbulir riwayati, yang diterima periwayatannya. Yang diterima periwayatannya. Wahwa ismun li rajulin akhar ghairi makbulir riwayati. Namun ya, wahwa ismu ya, ismun li rajulin akhar. Namun juga Abbas ini untuk nama orang lain. Yang apa? Ghairu makbulir riwayati, yang riwayatannya tidak diterima. Fahada yusamma al-muttafiku wal-muftariku. Sama sini. Maka inilah yang disebut al-muttafiku wal-muftariku. Muttafik dan muftarik. Nah. Jadi kenapa kita butuh kepada ilmu ini? Agar tidak jatuh pada ishtibah, tidak jatuh pada penserumpamaan yang sama. Mas, kula niku nesu tenan kalih Pak Gi. Pak Gi sing pundi nggih? Teng mriki wonten 5 Pak Gi-e. Nah, bingung kan? Jelas. Mas, kula badhe tanglet, saya mau tanya, rumahnya Pak Gi sebelah mana? Ada Pak Sugiharto, ada Mas Anggoro Sugiharto, ada Rahmat Sugiharto. Ya. Semuanya Sugiharto, Allah mau barik. Dicari dan dicekal katanya. Ya, dicekli mengkal, cekal. Allah mau barik. Karena saking banyak hartanya kan, jadi Sugiharto. Nah, Allah mau barik. Nah, ini namanya apa? Muftarik, muttafiq dan muftarik. Fa'idha ra'ayna masalan annal hafidha yaqulu. Kalau kita melihat masalan contohnya annal hafidha, bahwasanya al-hafidh Ibn Asqalani yaqul mengatakan haddathani Abbas wa huwa ahadu syuyukhihi, telah menceritakan kepadaku Abbas. Ini salah satu, Abbas ini adalah, dia adalah ahadu syuyukhihi, salah satu dari syekhnya. Salah satu dari syekhnya. Wa wasiqatun, dia itu siqatun, dia itu apa? Terpercaya. Tsumma yaqulu maratan ukhra, kemudian Al-Hafidz mengatakan dengan kesempatan yang lainnya, dzani Abbasun, telah menceritakan kepadaku Abbas. Wa huwa aidan min syuyukhihi, begitu juga dia termasuk gurunya, syekhnya, min syuyukhihi, yang termasuk gurunya. Walakinnahu laisa bithiqatin, namun gurunya yang bernama Abbas yang kedua ini laisa bithiqatin, tidak yang terpercaya. Laisa bithiqatin. Tsumma ya'ti hadzal haditsu wala nadri, ya, wala nadri ayyal abasaini wa huwa. Nah, sehingga di sini wala nadri, kita enggak tahu nih ayyul abasaini, dua itu salah satu dari dua Abbas itu siapa ini, yang Abbas yang dimaksud. Ya, paham sampai di sini? Fayabqa alhadithu indana maskukan, maka masih tetap hadis itu indana, di sisi kami, ya, indana, di sisi kami, mashkukan, diragukan, mashkukan, diragukan, ya, mashkukan, diragukan. Nah, sana mas. Terus dekat mas Ki. Nah, sana sama mas. Dingin mas. Oh, Allahu Akbar. Cerdas, Allahu Akbar. Ya, ahlan, Mas Imam. Ya, sholatnya sudah bubar, Mas Imam baru datang. Tadi sholatnya apa itu tanpa imam? Ya, nah, kemudian tsumma ya'ti hadzal haditsu wa la nadri ayyal asbasaini huwa. Lalu datang hadis ini, maksudnya datang hadis ini apa? Al-Hafidz menyebutkan hadis, kemudian qala haddatsani Abbas, telah menceritakan kepadaku Abbas. Fayabqa alhadithu indana mashkukan, maka hadis ini masih tetap meragukan, mas, diragukan, mashkukan, diragukan, fi sihhatihi, dalam sahihannya. Kenapa? Wa yusamma inda ahli al-fanni bil muttafiq wal muftariq, maka ahli hadis menyebutnya, ya, inda ahli al-fan, Ahli fan itu artinya orang yang ahli dalam bidang ini. Ahli fan. Ya. Bil muttafiq wal muftariq, dengan muttafiq dan muftariq. Disepakati dan tidak disepakati. Wa wajhu tasmiyati dhahir. Ya, wa wajhu tasmiyati dhahirun. Wa wal ittifaqu bihasbi al-lafzi wal khatti wal iftiraqu bihasbi al-musamma. Jadi, wa wajhu tasmiyati dhahirun. Dan sisi pandang penamaan ini nampak nyata, Mas. Dhahirun. Maksudnya apa? Wa wal ittifaq bihasbi al-lafzi wal khatti. Ini sama menurut lafad dan khatnya Abbas tadi. Wal iftiraqu bihasbil musamma, dan iftiraqnya berbedanya menurut apa yang dinamainya. Maksudnya apa? Orangnya, zatnya beda. Orangnya beda. Makanya misalnya kalau di sini telah datang imam. Imam yang mana nih? Imam sholat, ya. Imam budur, imam bandongan, ya. Ya, Imam Abu Aisyah, Allahumma barik. Ya. Ya, Imam Masbuk. Nah. Kan banyak imam. Imam yang mana yang diketahui? Tapi kedudukannya sama tulisannya. Ya, imam. Ya. Kayak misalnya qad adzanal imam. Qad adzanal imam. Wal imam muadzin. Wal muadzin imam. Tuh. Imam sing di. Ayo. Ya kan? Telah datang imam. Imamnya muadzin. Muadzinnya juga imam juga. Ya. Alhamdulillah, masyaallah. Ini contoh. Makanya di sini ini harus dibedakan. Wal ilmu bihadza amrin daruriyyin. Wal ilmu bihadza amrun daruriyyun. Ilmu tentang ini, ya, artinya ilmu untuk membedakan, mengetahui tentang muttafiq dan muftariq ini adalah amrun daruriyun, perkara yang sangat penting sekali. Li'annahuma idha ikhtalafa fi tawthiqi sara al-hadits mahal tawqif. Ya. Jadi kalau misalnya Nah. Karena kalau ilmu bihada amrun daruriyun, li'annahuma idza ikhtalafa fi at-tawthiqi sara al-haditsu mahalla tawaqqufin. Ya. Mahalla tawaqqufin. Ya. Karena di sini kalau keduanya itu berbeda fi at-tawthiqi, dalam hal kepercayaannya, Mas. Yang satu bisa dipercaya, yang satu tidak percaya, tadi Abbas thiqah dan Abbas yang satunya laisa bithiqah, maka apa? Saral haditsu, maka hadis ini menjadi apa? Mahallat tawaqqufin. Tawaqquf harusnya tidak bisa di sahihkan, tidak bisa dinusakan juga. Ragu, Mas. Ya. Hatta yatabayyana, ya. Hatta yatabayyana min hadza. Atau man hadza di sini. Sampai jelas siapa dia. Siapa ini. Ya. Kalau disebutkan min bisa juga. Tapi ini lebih asan man hadza. Karena sifatnya tentang perawinya. Jadi bukan min hadza tapi man hadza. Ya. Fa in kana kullu minhuma thiqatun. Kalau masing-masing dari keduanya itu thiqah. Wa qad laqa. Ya. Kullu minhuma al-muhaddits fa innahu la yadurru li'anna al-haditha sayabqa sahihan. Kalau ya laqa fi laqa kullu minhuma, kalau kedua-duanya itu ketemu, ya kullu minhuma al-muhaddits, ya kedua-duanya bertemu dengan muhaddits, masih ahli hadis, dua-duanya memang ahli hadis, نعم. فإنه لا يضر. Ya. Maka ini tidak akan mencederai. لأن الحديث karena hadis itu سيبقى صحيحا akan tetap sahih Mas. Ada dulu Mas. Ayo, monggo. Ya telah. Allah